tabur tulangnya serta halus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta halus tubuhnya. Karena dihempit bumi dan dibakar api, karena dihempit bumi dan dibakar api, sebagai balasan dosa yang dilakukan insan yang berdosa di masa hidupnya, menjalani siksa di dalam kuburnya. Lebur tulangnya serta halus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta halus tubuhnya. Karena dihempit bumi dan dibakar api, karena dihempit bumi dan dibakar api, sebagai balasan insan yang berdosa di masa hidup.